Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa berkumpul untuk talabul ilmi. Nam, yang mana talabul ilmi kita pada malam hari ini membaca kitab Durus Lughatil Arabiyyati. Nam, dan malam ini masuk ke Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Nah, kita mulai. Ad-Darsut Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Guru memasuki kelas dan guru mendapatkan di dalamnya terdapat 15 siswa saja. Faqala lahum, guru berkata kepada para siswa, Aynat tulabul jududul khumsatul ladhina ja'u amsi. Aynat tulabul jududul khumsatul ladhina ja'u amsi. Dimanakah para siswa baru yang 5 yang kemarin datang? Qala Abdullah. Abdullah berkata, hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Hari ini mereka hadir dan baru saja keluar. Nah, qabla sebelum, qalilin sebentar atau sedikit, maksudnya baru saja. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Aku mengira mereka pergi ke kepala sekolah. Aku mengira mereka pergi ke kepala sekolah. Raja'at tulabul khumsatu ba'da qalilin. Pak, dan siswa yang 5 kembali setelah berarti Pak Dakolil itu setelah sebentar ya, berarti setelah itu aja diartikan. Siswa yang 5 setelah itu kembali. Siswa yang 5 setelah itu kembali. Faqala lahumul mudarrisu. Qala lahumul mudarrisu. Berkata guru kepada mereka. Berkata guru kepada mereka. A'ilal mudiri dahabtum ya abna'i. A'ilal mudiri dahabtum ya abna'i. Apakah ke kepala sekolah kalian pergi, wahai anak-anakku? Apakah ke kepala sekolah kalian pergi, wahai anak-anakku? Qalu na'am. Qalu na'am. Mereka berkata benar. Mereka berkata benar. Dahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Dahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Kami pergi kepada beliau dikarenakan kami tidak mendapatkan nama-nama kami di daftar. Kami pergi ke beliau dikarenakan kami tidak menemukan nama-nama kami di daftar. Jalasal mudarrisu wa qala. Jalasal mudiru wa qala. Guru duduk dan berkata. Guru duduk dan berkata. Aqara'tum darsal amsi ya abna'i. Aqara'tum darsal amsi ya abna'i. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin, wahai anak-anakku? Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin, wahai anak-anakku? Qalat tulabu. Berkata para siswa. Naam qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Naam qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Benar, kami telah membacanya dan menulisnya dan menghafalnya. Benar, kami telah membacanya dan menulisnya dan menghafalnya. Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Afahimtumuhu. Apakah kalian memahaminya? Qalu na'am. Mereka berkata benar. Fahimnahu jayyidan ma ashala haddad darsa. Fahimnahu jayyidan ma ashala haddad darsa. Kami telah memahaminya dengan baik, alangkah mudahnya pelajaran ini. Qala Abdurrahmani. Berkata Abdurrahman. Ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Aku tidak paham tiga kata pada pelajaran. Aku tidak paham tiga kata dalam pelajaran. Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Mahia. Apa kata-kata tersebut? Qala Abdurrahman. Berkata Abdurrahman. Qara'na fid darsi hadhihi al-jumlah. Aku membaca kalimat ini dalam pelajaran. Ada jaddi min al-khurtumi. Fama ma'na hadhihi al-kalimatis salas. Apakah arti dari tiga kata tersebut? Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Ada ma'naha roja'ah. Ada artinya roja'ah, yaitu kembali. Wal jaddu ma'naha abul abdi wa abul ummi. Dan jad, yaitu kakek, artinya bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Wal khurtumu asimatus sudani. Dan khurtum adalah ibu kota Sudan. Afahimta. Apakah engkau telah paham? Qala Abdurrahmani. Berkata Abdurrahman. Al-ana fahimtu. Sekarang aku paham. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Kemudian guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran baru. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in. Ya, baca. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, lautan, dan menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan bumi, dan lautan, menciptakan sesuatu. Wa khalaqal insana min tin. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Fuma qama wa kataba hadza darsa 'ala as-saburah. Thumma qala wa kataba hadza darsa 'ala as-saburati. Kemudian guru berdiri dan menulis pelajaran ini pada papan tulis. Kemudian guru berdiri dan menulis pelajaran ini pada papan tulis. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata. Ma makna tini? Ma makna tini? Ya ustadu? Ya ustadu? Apa arti tin, wahai ustad? Apa arti tin, wahai ustad? Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Berkata guru. Atinu maknahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Atinu maknahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Tin artinya tanah yang bercampur dengan air. Tin artinya tanah yang bercampur dengan air. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Rafa'a Faisalun yadahu. Dan Faisal mengangkat tangannya. Dan Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahul mudarrisu. Faqala lahul mudarrisu. Pak guru berkata kepada Faisal. Pak guru berkata kepada Faisal. A'indaka su'alun ya Faisalu. A'indaka su'alun ya Faisalu. Apakah engkau ada pertanyaan wahai Faisal? Apakah engkau ada pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisalun. Qala Faisalun. Faisal berkata. Faisal berkata. Naam indi su'alun. Naam indi su'alun. Benar, aku memiliki soal. Benar, aku memiliki soal. Al biharu jam'ul bahri. Al biharu jam'ul bahri. Panjang. Al biharu jam'ul bahri. Al biharu jam'ul bahri. Apakah bihar jamak dari bahar? Apakah bihar jamak dari bahar? Nah, bihar artinya laut, lautan-lautan. Kalau bahrun, lautan. Dipanjang, dibaca panjang al karena ada hamzah istifham. Ada hamzah istifham. A al-biharu. Asal gitu. A al-biharu. Kemudian hamzah tadi dan hamzah wasol di idgham. Jadi al-biharu. Nah. Naam huwa kadzalik. Naam huwa kadzalik. Guru berkata benar begitu. Guru berkata benar begitu. Qala al-Hasanu. Qala al-Hasan. Hasan berkata. Hasan berkata. Naam. Qala al-Hasanu wa qala. Qala al-Hasanu wa qala. Hasan berdiri dan berkata. Hasan berdiri dan berkata. Ma jam'u as-sama'i ya ustadzu? Ma jam'u as-sama'i ya ustadzu? Apa jamak dari sama' wahai ustaz? Apa jamak dari sama' wahai ustaz? Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Guru berkata. Guru berkata. Jam'uha samawatun. Jam'uha samawatun. Jamaknya adalah samawat. Jamaknya adalah samawat. Fuma sa'ala al-mudarrisu tulaba iddata as'ilatin. Tuma sa'al al-mudarrisu tulaba 'iddata as'ilatin. Kemudian guru bertanya kepada para murid sekian banyak soal. Kemudian guru bertanya kepada murid sekian banyak soal. Nah, sejumlah iddata soal, sejumlah soal itu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Man khalaqaka ya Ibrahimu? Siapakah yang menciptakan wahai Ibrahim? Siapakah yang menciptakan wahai Ibrahim? Ibrahimu. Ibrahimu. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Allah yang menciptakanku. Allah yang menciptakanku. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Man khalaqakum ya abnai? Man khalaqakum ya abnai? Siapakah yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Al-jami'u. Al-jami'u. Khalaqana Allahu. Khalaqana Allahu. Allah yang menciptakan kami. Allah yang menciptakan kami. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Man khalaqani ya Abbasun? Man khalaqani ya Abbasu? Siapakah yang menciptakanku wahai Abbas? Siapakah yang menciptakanku wahai Abbas? Abbasun. Abbasun. Khalaqakallahu. Khalaqakallahu. Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakanmu. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Man khalaqas syamsa ya Abdullahi? Man khalaqas syamsa ya Abdullahi? Siapakah yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Abdullahi. Abdullahi. Khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Allah yang telah menciptakannya. Allah yang telah menciptakannya. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Waman khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Waman khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Siapakah yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Siapakah yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu? Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu? Dan siapakah yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Dan siapakah yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Wahai Ustadz. Wahai Ustadz. Indi su'alun laysat lahu alaqatun bidarsi. Indi su'alun laysat lahu alaqatun bidarsi. Saya memiliki soal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Saya memiliki soal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Mahuwa. Mahuwa. Apa soalnya? Apa soalnya? Qara'tu fi kitabi. Qara'tu fi kitabi. Fi kitabinya. Qara'tu fi kitabin. Qara'tu fi kitabin. Aku membaca pada sebuah kitab. Aku membaca pada sebuah kitab. Anan nujuma ab'adu minasyamsi. Anan nujuma ab'adu minasyamsi. Bahwasanya bintang-bintang lebih jauh dari matahari. Bahwasanya bintang-bintang lebih jauh dari matahari. Asahihun hadza. Asahihun hadza. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Naam hadza sahihun. Naam hadza sahihun. Benar. Ini adalah benar. Benar. Ini adalah benar. Mimma khalaqallahul insana ya Utsmanu. Mimma khalaqallahu insana ya Utsman. Dari apa Allah menciptakan manusia wahai Utsman? Dari apa Allah menciptakan manusia wahai Utsman? Khalaqallahul insana min tinin. Khalaqallahul insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Ahsanta ya Utsmanu. Ahsanta ya Utsman. Bagus kamu wahai Utsman. Bagus kamu wahai Utsman. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Abu Bakar? Dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Abu Bakar? Khalaqallahul janna min narin. Khalaqallahul janna minan narin. Allah menciptakan jin dari api. Allah menciptakan jin dari api. Kaifa 'arafta dzalik ya Aba Bakrin? Kaifa 'arafta dzalik ya Aba Bakrin? Bagaimana engkau tahu ini wahai Abu Bakar? Bagaimana engkau mengetahui ini? 'Araftu dzalik min al-Qur'anil Karim. 'Araftu dzalik min al-Qur'anil Karim. Aku mengetahui itu dari Al-Qur'anul Karim. Aku mengetahui itu dari Al-Qur'anul Karim. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Pada ayat suratil A'raf, anna iblisa qala Allah. Datang pada surat Al-A'raf bahwasanya iblis berkata kepada Allah. Datang pada surat Al-A'raf bahwasanya iblis berkata kepada Allah. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakanku dari tanah. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Ahsanta ya Aba Bakrin. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kamu bagus wahai Abu Bakar. Kamu bagus wahai Abu Bakar. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Berapa banyak langit yang Allah ciptakan wahai Abdullah? Banyak langit yang khalaqallahu sab'a samawat. Khalaqallahu sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit. Allah menciptakan 7 langit. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani. Dan pada berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi wahai Abdurrahman? Dan berapa hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi wahai Abdurrahman? Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Hada sahihun. Hada sahihun. Ini benar. Ini benar. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati. Allah berfirman pada kebanyakan ayat. Allah berfirman pada kebanyakan ayat. Innahu khalaqa sab'a samawat. Innahu khalaqa sab'a samawatin. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit. Faqala fi surati talaq. Faqala fi surati talaq. Allah berkata pada surat At-Talaq. Allah berkata pada surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah yang menciptakan 7 langit. Allah yang menciptakan 7 langit. Wakadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Wakadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Demikian juga Allah berkata pada kebanyakan ayat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Faqala fi suratil hadidi. Faqala fi suratil hadidi. Allah berkata pada surat Al-Hadid. Allah berkata pada surat Al-Hadid. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Fi hadhihi lahdati ranal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Fi hadhihi lahdati ranal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Pada lahdah itu saat atau kesempatan, saat saja. Pada saat itu bel berbunyi dan guru keluar dari kelas. Bel berbunyi dan guru keluar dari kelas. Nah, barakallahu fikum. Selesai. Saat ini, saat itu, enggak masalah. Yang penting artinya dekat. Lahdoh itu waktu yang sebentar lahdoh. Cuman diartikan mudah, saat enggak masalah. Nah, kita sekarang masuk ke halaman 63. Tamarinu latihan. Poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, siap baca jawab apa dibaca bareng? Ya, coba dijawab. Kam talaban wajadal mudarrisu fil fasli. Kam talaban. Kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli. Berapa banyak murid yang didapatkan Pak Guru di dalam kelas? Ya, jawabannya. Al mudarrisu wajadahum khamsata asyara taliban. Artinya? Bapak Guru mendapatkan atau Bapak Guru menjumpai sebanyak 15 murid. Nah, jawabannya wajadal mudarrisu khamsata asyara taliban, atau lebih singkatnya wajada khamsata asyara taliban. Nah, bentuknya fi'il fa'il ya. Wajadal mudarisu atau wajada saja. Kalau wajada saja berarti fa'ilnya huwa kembali ke mudaris. Nah, nomor dua. Lima dahabat tulabul jududu ilal mudiri. Artinya? Mengapa para siswa yang baru keluar dari keluar menuju kepala sekolah? Pergi menuju kepala sekolah. Mengapa para siswa yang baru pergi menuju kepala sekolah? Enam. Jawabannya? Dahabu ilaihi li annahum menceritakan mereka li annahum ma wajadu asma'ahum fil qaimati. Naam, ahsanta. Sekarang menceritakan ya, jadi bukan berbicara. Kalau dalam bacaan kan berbicara, gitu kan? Dahabna ilal mudiri li annana, kan gitu. Mawajadna asma'ana fil qaimati. Itu kalau dibacaan. Lagi berbicara. Kalau sekarang menceritakan mereka. Jadi kita ucap dahabu ilaihi li annahum mawajadu asma'ahum fil qaimati. Para siswa baru pergi ke kepala sekolah li annahum, karena mereka. Li anna itu artinya karena. Karena mereka mawajadu asma'ahum. Mereka tidak mendapati nama-nama mereka fil qa'imah, pada daftar atau pada absen. Nah, pada absensi atau yang semisalnya. Nomor tiga. Man khalaqona, siapa yang menciptakan aku? Nah itu jam kami. Nah. Man khalaqona, siapa yang menciptakan kami? Khalaqani Allahu. Nah, kalau ni aku, kalau nak kami, diulang. Khalaqana Allahu. Naam, aksanta. Artinya yang menciptakan kami Allah. Iya, berikutnya nomor 4. Man khalaqal qamaru? Qamara, objek. Man khalaqal qamara? Siapakah yang menciptakan bulan? Jawabannya khalaqahu. Khalaqahu Allahu. Naam, khalaqahu Allahu, ahsanta. Allah yang menciptakannya. Naam. Ya, berikutnya nomor 5. Man khalaqas syamsu? Objek dibaca fathah kalau objek. Man khalaqas syamsa? Man khalaqas syamsa. Naam. Artinya khalaqahu. Naam, artinya apa? Siapa yang menciptakan matahari? Yang menciptakan matahari Allah. Naam, pakainya ha yang panjang ya, ada alifnya. Khalaqahu. Naam, nomor 6. Man khalaqan nujuma? Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Khalaqahallahu. Yang menciptakannya Allah. Nyam. Barakallahu. Nomor 3 sampai nomor 6 yang barusan kita baca, objeknya semuanya dikedepankan. Fa'ilnya di belakang fa'ilnya. Khalaqanallahu. Kita khalaqa fi'il madi, nanya sebagai objek, Allahnya sebagai fa'il. Khalaqahullahu nomor 4. Itu khalaqanya fi'il madi, ha-nya sebagai objek yang dikedepankan, Allahnya sebagai fa'il lagi. Nomor 5, khalaqaha. Nah, pakai khalaqaha karena asyams itu mu'annas, maka makanya ha. Khalaqaha Allahu. Sama. Fi'il, objek, fa'il. Juga nomor 6, khalaqaha Allahu juga. An-nujum itu jamak dari najmun. Kalau jamak itu dihukumi mu'annas, sehingga memakainya ha. Khalaqahallahu, gitu ya. semuanya objek yang dikedepankan, wajib dikedepankan, enggak boleh taruh di belakang. Meskipun secara asal urutan objek itu setelah fa'il. Fi'il, fa'il, objek, itu urutannya. Fi'il, fa'il, objek. Kalau kita bikin kalimat daraba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid. Berarti di situ fi'il, fa'il, objek kan? Nah, namun di sini urutannya keluar dari asal, yaitu apa? Fi'il, objek, lalu fa'il. Nah, kenapa? Karena objeknya berupa domir mutasil, domir yang harus bersambung. Domir yang harus bersambung, bersambung dengan apa? Dengan fi'il di situ. Nah, maka dikedepankan khalaqanallahu. Fa'ilnya isim dohir, bukan domir. Allahu isim dohir, ya kan? Kalau fa'ilnya domir juga, urutannya kembali ke asal. Kalau fa'ilnya domir juga, urutannya ke asal, yaitu fi'il, fa'il, objek. Seperti kholak tahu, engkau menciptakannya. Kholak tahu minar wa kholak tani minar wa kholak tahu mintin, gitu kan? Kholak, kholako fi'il, taknya fa'il, hunya sebagai objek, kan itu? Artinya apa di sini? Kalau kita bicara fi'il, fa'il dan maful bihi, keadaannya begitu. Fi'il, fa'il, objek. Namun terkadang fi'il, objek, fa'il. Nah, assalamualaikum. Lanjut nomor 7. Mimma khalaqallahul insana, khalaqallahul insana min tinin. Ahsanta. Artinya, dari apa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Nah, berikutnya. Mimma khalaqallahu jana, khalaqallahu jana min narin. Naam, artinya, dari apa Allah menciptakan jin? Allah menciptakan jin dari api. Naam, nomor 9. Kam sama'an khalaqallahu, berapa langit yang Allah ciptakan. Khalaqallahu sab'a samawatin. Ya, artinya Allah menciptakan 7 langit, lapis langit. Naam, ahsantum. Barakallahu. Poin kedua, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Naam. Aku lebih baik darinya, engkau menciptakanku dari nar, dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah. Naam. Di sini lihat ana mubtada khairun khobar ya. Minhu jar majrur. Jar sama fi mahalli jarin hu-nya. Khalaqtani khalaqa fi'il, madi taknya sebagai fa'il. Nun huruf wikoya, ya-nya sebagai objek. Nah, nunnya itu huruf tambahan saja, nun wikoya namanya. Baru ya-nya sebagai objek. Nah, berarti posisinya dalam asal, yaitu fi'il, fa'il, objek. Nah, min huruf jar, nar, isim majrur. Kholak tahu, kholako fi'il, tak-nya sebagai fa'il, hak-nya sebagai objek. Min tin jar majrur. Nah, itu ya. Nah, kalau seperti ini posisinya ke asal, yaitu fi'il, fa'il, objek. Karena fa'ilnya berupa domir, objeknya juga domir, maka urutannya begitu. Semuanya mutasil, harus disambung. Nah, kalau yang di atas fa'ilnya dohir, objeknya domir, maka yang domir dikedepankan karena harus bersambung domirnya. Ya, kita sekarang masuk bacaan. Siapa mau membaca? Masih pertanyaan itu? Ya, ada tiga. Atau kita baca pertanyaannya bareng. Man qala hadza? Man qala hadza? Siapakah yang mengatakan ini? Siapakah yang mengatakan ini? Yaitu ayat di atas, siapa yang berkata itu? Siapa, apa jawabannya? Allah. qalahu qalahu iblisu gitu. Qalahu iblisu. Iblisu, iblis itu mamnu' minas sarfi. Qalahu iblisu. Qalahu iblisu. Naam, itu ya ditulis jawabannya. Waliman. Waliman. Dan kepada siapa? Kepada siapa? Maksudnya iblis berkata kepada siapa? Naam. Apa jawabannya? Naam, qalahu lillahi ta'ala. Naam, qalahu lillahi ta'ala. Allah apa? Iblis berkata itu kepada Allah Ta'ala. Qalahu lillahi ta'ala. Qalahu lillahi ta'ala. Allah berkata, iblis berkata itu kepada Allah Ta'ala. Naam. Nomor 3, min ayyi suratin hadhil ayah. Naam, min ayyi suratin hadhil ayatu. Nah, ayat ini terdapat pada surat apa? Apa jawabannya? Ya, min suratil A'raf. Ya, min suratil A'raf. Naam. Ya, min suratil A'raf. Kenapa? Apa? Min, pakai min. Ya, min. Ya, min suratil A'raf. Ya, bagian dari surat Al-A'raf. Min tab'id. Juga antum lihat pertanyaan. Min, min ayyi suratin. Pakainya min kan? Kembali ke jawaban. Seperti jawaban. Min lagi. Nah, poin ketiga. Tok hadihil alamata. Letakkan tanda ini. Yaitu tulislah, isilah. Tanda centang. Amamal jumali sahihati. Pada depan kalimat yang benar. Wahadihil alamata. Tanda silang. Amamal jumalil ghairi sahihati. Pada depan kalimat yang tidak benar. Di depan kalimat yang tidak benar. Nah, benar dan salahnya. Melihat kebacaan. Antum cukup mengucap sahih. Yang benar. Khata untuk yang salah. Nah, siapa membaca? At-tullabul juludu hamsata asyaro. Khata. Naam. At-tullabul juludu khamsata asyara khata. Naam. Nomor 2. Abdurrahman ma fahima ma'ana salasau. Salasi. Salasi kalimatin. Naam. Artinya? Abdurrahman tidak paham makna tiga kata. Naam, Abdurrahmani ma fahima makna salasil makna salasi kalimatin. Ahsanta. Nomor 3. Sahih apa kata? Sahih apa kata? Khata. So, sekarang paham ini. Berarti gimana? Tadinya enggak paham ya. Abdurrahman yang diceritakan Abdurrahman ini. Abdurrahman tidak paham tiga arti tiga kata. Sahih apa kata? Bukan antum Abdurrahman. Sahih apa kata? Sahih. Sahih. Nah, sahih ya. Abdurrahman tidak paham arti tiga kata. Nomor 3. Sa'ala Faisalul Mudarisa ma jam'u samai. Faisal bertanya kepada guru, apa jamak dari as-sama'i? Sahih apa khata? Sahih. Yang sahih apa yang sahih? Majam'u. Majam'u. Bihar ya? Bihar, na'am, lautan. Nomor 4. Berarti nomor 3 khata jawabannya. Silang. Tanda silang. Nomor 4. Kataba al-mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Artinya Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Naam, ahsantum. Sahih apa khata? Ah, sahih. Nomor poin keempat, sekarang poin keempat. Ma ma'nal kalimatil atiyati? Apa arti kata-kata berikut? Naam. Jawabannya masih lihat ke buku ini. Nomor 1. Atinu. Atinu. At-tinu huwa at-turabul muhtalitu bil ma'i. Ahsanta. Naam. Artinya? Tin adalah tanah yang bercampur dengan air. Iya, nomor dua. Ada maknaha roja'a. Nah, ada maknaha roja'a. Ada artinya roja'a. Boleh enggak maknahu? Boleh juga maknahu, boleh maknaha. Kalau maknaha berarti hanya kembali ke kalimah. Kalimah artinya kata. Kalau maknahu, hanya hu-nya kembali ke lafad, lafzun. Kalau kalimatun artinya kata kan? Kata berarti apa? Mu'anas. Kalau lafzun artinya lafad, berarti mudakar. Sehingga kalau antum mengucap ada maknahu roja'a, benar maksudnya ke lafad. Ada maknaha roja'a, berarti artinya ke apa? Ke kalimah. Ya. Nomor tiga. Al-jaddu huwa abul abi au abul umi. Ya. Kakek adalah bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Enam. Ahsantum. Poin kelima, ikra'il misala suma akmil ma yali ala ghirarihi. Bacalah contoh, lalu sempurnakan berikut ini sesuai dengan posisinya. 6. Kita baca contoh. Asimatu Sudani al-Khurtumu. Asimatu Sudani al-Khurtumu. 6. Ibu kata Sudan adalah Khurtum. Ibu kata Sudan adalah Khurtum. 6. Nomor satu, ana jawab. Asimatul Iraqi Baghdadu. Asimatul Iraqi Baghdadu. Ibu kota Irak adalah Baghdad. Ibu kota Irak adalah Baghdad. 6. Mau nyoba jawab nomor dua. Siapa? Asimatu Mamlakatil Arabiyyati Saudiyyati. Ibu kota Makkah. Ibu kota kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi adalah Ar-Riyadu. Ar-Riyadu. Ya. Nah. Ar-Riyadu Khobar. Riyad Khobar. Ibu kotanya Riyad kan? Iya. Iya dari Riyad. Iya. Kalau bandaranya ada Jeddah, ada lainnya ya. Ya, lanjutkan. Berikutnya. Asimatul Yamani Son'anu. Son'a'u. Asimatul Yamani Son'a'u. 6. Ibu kota negara Yaman adalah Son'a. Ya, nomor 4. Asimatul Misri. Misro ya. Misro. Iya, mamnu' minas sarfi. Asimatu Misro Al-Kairo. Al-Qahirati. Al-Qahirati ya. Al-Qahirati khabar ya. Ibu kota Mesir adalah Kairo. 6. Kalau Misro kenapa fathah? Karena dia mamnu' minas sarfi. Sehingga tanda kasronya berubah menjadi fathah. Dia majrur, tanda jirnya fathah gitu, pengganti dari kasro. Nah, kalau yang di atas semuanya kasro. Sudani, Iraki, Mamlakati, Al-Yamani. Nah. Berikutnya kita baca. Iqra'il amsilata, bacalah contoh-contoh. Fumaktubil jumalal atiyata musta'milan fi'lat ta'ajubi. Kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut dengan memakai fi'il ta'ajub. Nah, fi'il ta'ajub artinya fi'il yang menunjukkan kekaguman, baik pada kekaguman yang positif ataupun negatif. Apa kalau negatif artinya apa? Kekaguman bukan? Kalau kepada yang positif kan kekaguman ya, kagum. Kalau pada yang negatif apa? Ya mungkin artinya sama sih. Kagum juga, cuma kagum pada yang negatif lah. Heran. Atau keheranan tadi ya. Kekaguman atau keheranan itu. Ya bagus itu. Aksanta. Berarti untuk yang positif kita artikan kekaguman, yang negatif keheranan. 6. Itu fil ta'ajub. Karena fil ta'ajub itu huwa syu'ur wal ikhsasu bi jamali syai' au qubhihi. Syu'ur wal ikhsas bi jamali syai' au qubhihi, yaitu apa, rasa, ungkapan rasa akan baiknya sesuatu atau jeleknya sesuatu. Nah, itu ta'ajub. Sebenarnya yang mau kita baca di sini, yang mau kita baca artinya alangkah itu menunjukkan kekaguman, alangkah pintarnya, alangkah besarnya, alangkah murahnya, gitu kan. Kalau yang menunjukkan negatif, alangkah bodohnya, alangkah jeleknya, alangkah bau busuknya, misalkan. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, nah, kita baca. Hadar rajulu tawilun. Hadar rajulu tawilun. Laki-laki ini tinggi. Laki-laki ini tinggi. Nah, itu arti singkat, Pak. Kalau arti panjang, laki-laki ini adalah laki-laki yang tinggi. Berubah menjadi ta'ajub. Ma'at wala hadar rajula. Ma'at wala hadar rajula. Alangkah tingginya laki-laki ini. Alangkah tingginya laki-laki ini. Hadal baitu kabirun. Hadal baitu kabirun. Rumah ini besar. Rumah ini besar. Ma'akbaru hadal baita. Ma'akbaru hadal baita. Alangkah besarnya rumah ini. Alangkah besarnya rumah ini. Hadihis sayaratu jamilatun. Hadihis sayaratu jamilatun. Mobil ini indah. Mobil ini indah. Ma'ajmala hadihis sayarata. Ma'ajmala hadihis sayarata. Alangkah indahnya mobil ini. Alangkah indahnya mobil ini. Nah, barakallahu fikum. Siapa membaca? Kalau ada yang mau nanya Irob, nanti di akhir boleh nanya Irob. Ya. Hadal ma'u baridun. Air ini dingin. Ya. Ma'abroda hadal ma'a. Alangkah dinginnya air ini. Ya. Nomor dua. An-nujumu jamilatun. Bintang ini sangat bintang, indah. Bintang-bintang ini sangat indah. Menjadi ma ajmala hada nujuma. Adanya hadihi. Enggak usah dikasih hada hadihi. Sesuai kata aja. Sesuai yang ada. Ma ajmala nujuma. An nujuma. Aksanta. Artinya alangkah indahnya bintang-bintang ini. Iya. Nomor tiga. Hadzal qalamu rukhisun. Rukhisun. Hadzal qalamu rukhisun. Ma arkhasa hadzal qalama. Iya, artinya pena ini. Pena ini murah. Iya, alangkah murahnya pena ini. Naam, aksanta. Berikutnya. Al-lughatul arabiyatu. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab mudah. Ma ashalal lughatal arabiyata. Betapa mudahnya bahasa Arab. 6. Boleh betapa, boleh alangkah yang menunjukkan kekaguman atau keheranan. Ya, nomor 5. An-nujumu kasiratun. Ma aksaron nujuma. Iya, artinya bintang-bintang itu banyak. Alangkah banyaknya bintang-bintang. 6. Nomor 6. Al-labanu hasanun. Ma'asana labana. 6, artinya alangkah baiknya susu ini. Iya. Nomor 7. Hadihi sayaratu suri'a. Sari'atun. Sari'atun. Mobil ini. Mobil ini mobil cepat. mobil yang cepat. Berubah menjadi? Menjadi ma asra'a hadhihi sayarata. Naam. Artinya? Alangkah cepatnya mobil ini. Naam. Nomor 9. Nomor 8 dulu. Ya, nomor 8. Iya, Asanta. Al-Qamaru Jamilun. Bulan itu indah. Ma'ajmala al-Qamaru. Alangkah indahnya bulan itu. 6. Nomor 9. Hadzal qamisu wasihun. Baju ini kotor. Ma'ausaha hadzal qamisa. Hadzal qamisa. Oh, hadzal qamisa. 6. Alangkah kotornya baju ini. 6. Nomor 10. Hadzal faslu nadhifun. Kelas ini bersih. Ma'anzofa hadzal fasla. Alangkah bersihnya kelas ini. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tentang ini isim tentang ta'ajub, fi'il ta'ajub. Nah, kalau ya ta'ajub tapi bentuknya bukan dalam bentuk fi'il ta'ajub. Nah, masya Allah. Kalau yang bentuknya fi'il ta'ajub cuma dua yang ikut timbangan yang sekarang kita baca, maaf alahu atau maaf ala titik-titik ya. Atau af'il bihi, af'il titik-titik, bi titik-titik. Itu dua timbangan. Kenapa dia dibaca nasab fathah? Karena yang di belakang di sini antum baca di situ ma'at walaha darajula. Rajula kenapa dibaca fathah kan? Atau ma'ajmala sayyarata. Fathah juga kenapa? Karena dia sebagai maful bihinya. Obi ma'nya di situ sebagai mubtada, ajmalanya itu fi'il ta'ajub, sebagai khobar, terus yang di belakangnya sebagai maful bihinya. Nah, kalau singkat, kalau dirinci, ma'nya di situ nakirotama bimakna syai'un. Ya, sebagai menempati kedudukan mubtada. Ada juga yang mengartikan ma'nya di situ ma' istifhamia yang keluar dari arti istifham menjadi arti ta'ajub. Baik, nakirotama apa? Fi'il ta'ajub. Yang sekarang kita bahas ini poin ke-6 ini fi'il ta'ajub. Fi'lu ta'ajubi. Atau tentang ta'ajubu gitu. Tentang ta'ajub. Ma'nya di situ ada yang mengatakan nakirotama. Ada yang mengatakan ma' istifhamiyah yang keluar dari arti istifham kepada arti ta'ajub. Baik mengartikan nakirotama ataupun ma' istifhamiyah, kata tanya, semuanya menempati kedudukan fi mahli rafin mubtada. Ya. Kalau singkatnya ma fi mahali rafin mubtada, ma nakirotama fi mahali rafin mubtada. Baru yang setelahnya misalkan ajmala di situ fi'lun madin, fi'il madi, fi'lun madin, nam mabni ala fathi wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban. Nah, khusus fi'il seperti ini wujuban bukan jawazan. Fi'il ta'ajub, fi'il isisna yang ada khola hasa itu wujuban juga. Nah, biasanya kan jawazan, tapi khusus fi'il-fi'il ini wujuban. Wujuban takdiruhu huwa. Takdirnya. Nujuma sebagai ma'ajmala nujuma. Nujuma sebagai maful bihi untuk fi'il madi tadi. Baru fi'il dan fa'il fi mahli rafin wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahli rafin khobar. Untuk ma. Itu ya, irobnya. Nah, sedikit lagi kita ambil poin ke-7. Ta'amalil amthilata fumaqra'il kalimatil atiyati fumaqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'abobti awakhiriha. Perhatikanlah contoh, kemudian bacalah kata-kata berikut dan tulislah kata-kata tersebut dengan memastikan harokat akhirnya. Nah, dengan memberikan mengatur dobat pengaturan atau pemastian. dengan mengatur harokat akhirnya. Nah, maksudnya harokatnya doma atau fathah. Karena yang mau kita baca ini semuanya munada. Setelah ya itu namanya munada yang dipanggil. Nah, cuman ada dua yang akan kita baca. Ada munada mufrad, ada munada mudhaf. Nah, munada mufrad di situ maksudnya bukan isim mufrad, bukan. Mufrad itu maksudnya yang bukan mudhaf. Yang kedua munada mudhaf. Nah, yang munada mufrad nanti harokatnya doma, mabni ala dom. Yang munada mudhaf nanti mansub. Mansub kalau dia itu isim mufrad, mansubnya tandanya fathah. Lebih jelas kita baca contoh. Muhammadun ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu. Hamidun ya Hamidu. Hamidun ya Hamidu. Nah, salah rokat itu. Nah, ini namanya munada mufrad. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Hamidun menjadi ya Hamidu. Munada mufrad. Kenapa? Karena dia tidak mudhof. Kalau dia jamak mudzakkar salim juga bisa. Ya Muhammaduna. Kalau musana juga bisa, ya Muhammadani. Nah itu. Itu semuanya munada mufrad. Ya Muhammadu, ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Itu namanya semuanya munada mufrad. Mufrad di situ artinya bukan isim mufrad. Apa artinya? Yang bukan mudhaf. Nah itu ya. Antum baca yang di bawahnya. Ya ukhta Hamidin. Ya ukhta Hamidin. Ya ukhta Hamidin. Nah, sebelum itu ukhtu Hamidin. Hamidin. Saudarinya Hamid. Saudarinya Hamid. Ya ukhta Hamidin. Ya ukhta Hamidin. Wahai saudari Hamid. Wahai saudari Hamid. Abdullahi. Abdullahi. Ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Wahai Abdullah. Wahai Abdullah. Nah, sekarang antum lihat mudhof. Ukhtu mudhof, Hamidin mudhofun ilai. Iya kan? Abdullahi, abdu mudhof, Allah Rabbul Jalalah mudhofun ilai. Meskipun dia berupa nama orang Abdullahi, tapi bentuk katanya itu mudhof ilai, bentuk dua kata itu. Nah, ukhtu Hamidin bukan nama orang, iya kan? Namun bentuknya mudhof ilai. Maka ketika masuk ya, yang mudhof ilai ini menjadi mansub. Tandanya apa? Mansub tandanya fathah atau pengantinya fathah. Kita baca ya ukhtu Hamidin, ya Abdullahi. Nah, gitu. Nah, ini di sini ada dua munada di sini ya. Yang ustadun kasih dalam kurung aja. Dalam kurung. Supaya pembahasannya cuma dua. Munada mufrad mabni ala dom. Munada mudhof mansub. Nah, itu kesimpulannya. Karena sempat pada malam kemarin ditanya, kok kenapa dibacanya doma bukan fathah? Ingat enggak? Nah, ini rinciannya di sini. Rinciannya munada itu terbagi menjadi empat. Yang dua yang sekarang kita baca, yaitu apa? Munada mufrad dan munada mudhof. Kalau munada mufrad mabni ala dom, ya Muhammadu ya Hamidu. Munada yang mudhof mansub, tandanya fathah. Kalau isim mufrad ya ukhta Hamidin ya Abdullahi. Nah, sekarang antum coba baca. Yang mufrad antum baca doma, yang mudhof antum baca fathah atau mansub. Nah, dibaca dua kata aja gantian. Ya Aliyu, ya Abbasu. Ahsanta, ganti. Ya Rajulu. Sebentar, berarti ya Ustadu harus dibahas ini karena contohnya ada ya Rajulu. Nah, satu lagi. Tadi disebutkan apa? Munada mufrad. Yang kedua apa? Munada mudhof. Yang ketiga munada nakira maksuda. Yang ketiga munada nakira maksuda, yaitu nakira artinya yang tidak dikenal namun dimaksud. Nakiro tidak dikenal artinya. Terus maksuda artinya apa? Yang dimaksud. Tidak dikenal tapi dimaksud. Seperti sekarang Ana ngajar. Ada dua santri baru yang Ana gak kenal siapa. Tiba-tiba ikut pelajaran. Ana panggil. Ya Talibu. Ana gak tahu namanya kan, gak kenal sih. Ya Talibu. Berarti ucapan Ana kepada santri baru ini nakiro maksuda. Takiro karena enggak dikenal. Enggak saling kenal. Maksudnya karena sudah dimaksud. Dari dua ini yang Anda maksud satu. Berarti maksudnya. Gitu kan? Nah, itu. Yang itu. Nah, di sana ada juga nakiro gairu maksuda. Kalau nakiro gairu maksuda baru nanti mansub. yang nakiro kiro maksuda mansub. Yang keempat tadi mudah yang keempat nakiro kiro maksuda itu mansub. Contohnya apa nakiro kiro maksuda? Tidak dikenal dan tidak dimaksud, artinya kan gitu, tidak dikenal dan tidak dimaksud. Seringnya dicontohkan ucapan orang yang buta. Orang yang buta dia tahu di hadapannya ada banyak orang, berarti kenal nggak siapa yang di depan? Nggak kenal kan, apalagi orang-orang baru, jadi suaranya aja nggak dikenal siapa. Dia ingin minta tolong ke orang yang di depan ini. Nah, tadi dia ingin memaksudkan, ingin apa? Meminta tolong, tidak memaksudkan siapapun. Yang penting siapa yang bisa menolongnya, tujuan tercapai. Itu namanya nakiro guru maksudnya. Yaitu minta, dia memanggil orang yang tidak dikenal dan tidak dimaksud siapapun. Yang penting satu dari yang di depan bisa menolongnya. Seperti ucapannya orang yang buta, mengatakan, ya rajulan, khud biyadi, wahai laki-laki, ambillah tanganku, peganglah tanganku. Nah, ucapan ini kata ulama ucapan nakiro geru maksuda. Nakiro karena kepada orang yang dikenal, dia buta sih, enggak tahu. Geru maksuda karena enggak memaksudkan siapapun. Siapapun enggak dimaksud. Artinya dia manggil siapapun yang mau datang mau nolong, ya bersyukur gitu. Gitu ya. Nah, ketika itu menjadi mansub. Nah, kalau yang dicontoh di sini berarti ada tiga jenis munada yang di sini. Apa itu? Munada mufrad, munada mudhof sama nakiro maksuda. Nakiro maksuda. Yang keempat enggak ada. Yang keempat. Kalau yang keempat itu nakiro geru maksuda ya rojulan. Nah itu. Yang kelima sabihun bil mudhof. Yang menyerupai mudhof. Yang kelima lain waktu PR. Enam. Ya sekarang dibaca. Berarti ya rojulun ini apa? Berarti ya rojulu. Yang nakiro maksuda ya rojulu. Ya ro ya rojulu. Ya rojulu. Enam. Ya banata. Ya bintu. Ya bintu. Nah, gitu ya. Antum ngucap ya rojulu ya bintu ini kepada orang yang enggak dikenal tapi sudah dimaksud orangnya. Katakan di depan antum ada 5 anak perempuan semuanya enggak dikenal. Antum panggil satu dari yang enggak dikenal. Berarti namanya nakiro maksudnya. Sudah dimaksud satu dari mereka ini. Itu untuk contoh kayak gitu. Nah, ganti. Ya syaikhu. Naam. Ya Syekhu, terus? Ya Maryamu. Naam. Aksanta. Wahai Syekh, wahai Maryam. Berikutnya. Ya Abdallahi. Ya Abdallahi, aksanta, mansub. Kemudian? Ya binta Khalidin. Naam. Kenapa keduanya mansub? Karena? Munadanya apa? Mudhof. Naam, karena munadanya mudhof. Ya, berikutnya. Ya. Ya saiko saya roti. Ya, aksanta. Wahai sopir taksi. Sopir mobil aja, sopir mobil. Wahai sopir mobil. Ya Umi Sa'din. Ya Umma. Ya Umma Sa'di. Nah, ya Umma Sa'din, aksanta. Ya Umma Sa'din. Kenapa dibaca fathah semua? Karena munada mudhof. Jawabannya karena munada mudhof. Nah, berikutnya. Ya, sedikit lagi kita selesai. Ya. Ya Abdurrahmani. Naam, ya Abdurrahmani. Terus? Ya Rabbal Ka'bati. Naam, ahsanta. Kenapa dibaca fathah semua? Mansub semua. Munada mudhof. Ya, ahsanta. Berikutnya. Ya Imamul Masjidi. Ya. Terus? Ya bena Abbasin. Ya, aksanta. Kenapa dibaca mansub semua fathah? Karena? Munada. Munada? Mudhof. Naam. Berikutnya, ya Abu Bakrin. Asalnya Abu Bakrin. Ketika mansub, Abu menjadi Aba. Menjadi ya Abu Bakrin. Naam. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Atau di grup? Bimbel barangkali ada pertanyaan. Yang ini Abu Bakrin itu dia menjadi mansub karena dia menada mudhof atau karena dia asmaul hamzah? Karena menada mudhof. Karena menada mudhof Abu Bakrin dibaca Aba Bakrin. Abanya mudhof, Bakrinnya mudhofun ilai. Naam, itu ya. Pertanyaan poin 2 nomor 1, mangqala hada, bolehkah dijawab hada qala iblis? Poin 2 nomor 1. Yang mana? Yang poin 2. Kamarin 2. Oh ya. Man qala hadha, siapakah yang berkata ini? Jawabannya qalahu iblis. Iblis berkata ini. Terus bolehkah dijawab hadha qala iblisu? Ini iblis berkata. Nah, barakallahu, kalau nah, kalau jawabannya gitu hadha qala iblisu, berarti hadanya fi mahali nasbin sebagai maful qaul. Kalau yang tadi disebutkan qalahu iblisu, qala fi'il, haknya sebagai maf'ul qaul, iblis sebagai fa'ilnya. Kalau hadanya di depan, hada qala iblisu, hadanya sebagai maf'ul yang di depan, paling depan ya. Kemudian qalanya fi'il, kemudian yang belakangnya sebagai fa'il. Seperti kita mengucap Zaidan daraba Muhammadun. Zaidan daraba Muhammadun, artinya Muhammad memukul Zaid. Zaidnya di situ di paling depan, di depan fi'il dan fa'il. Boleh enggak susunan seperti itu? Susunan seperti itu boleh. Nah, cuman keluar dari susunan asal. Susunan asal fi'il, fa'il, objek, atau fi'il, objek, fa'il. Nah, ini susunan yang ketiga begitu. Nah, barakallahu. Namun sebisa mungkin menjawab itu tadi sesuai dengan pertanyaan. Sehingga ketika pertanyaannya man qala hada, siapakah yang berkata ini? Qalahu iblisu. Iblis yang berkata itu. Nah, ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Nakira maksuda. Ya, semuanya nakira maksuda itu yang ya abasu, ya rojulu, ya bintu, ya syekhu. Nakira maksuda. Contoh nakira maksuda, di depan kita ada 5 orang laki-laki. Enggak semuanya enggak dikenal, berarti namanya nakiro enggak dikenal. Kemudian kita sebut maksuda karena kita menginginkan yang mau kita inginkan. Dari 5 itu kita inginkan 1 orang misalkan, kita panggil ya rojulu. Nah, berarti namanya nakiro maksuda. Gitu ya, sudah maksudkan. Beda dengan orang yang buta. Dia enggak melihat 5 ini siapa. Sehingga enggak bisa memanggil yang mana, kan enggak kelihatan. Dia ingin siapapun datang. Baik 1, 2, 3 orang enggak masalah. Tapi dia inginkan minimal 1, sehingga dia bilang ya rojulu, ya rojulan, wahai laki-laki. Nah, ketika orang buta ini bilang gitu, orang di depan harus ngerti, oh ini berarti yang dipanggil semua ini dari kita, cuman cukup 1 orang. Kan ada 5 laki-laki di depan. Orang buta manggil, gak kenal siapa 1 dari 5 ini. Manggil pun gak tahu siapa yang dipanggil. Dia cuma ngucap ya rojulan. Orang yang dengar harus paham, berarti siapapun boleh ngambil tangannya untuk menuntun. Ya rajulan khud biyadi, wahai laki-laki, ambil tanganku, tuntunlah aku. Nah itu. Nah itu ya. Jadi beda dengan nakir maksudah. Kalau nakir maksudah meskipun enggak kenal tapi sudah dimaksud, maka itu yang diminta, yang dipanggil. Ya bedanya itu. Nah, tarakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.